من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Ad-Dawa wad-Dawa lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Fasal berikutnya masih terkait dengan fasal sebelumnya. Ya. Kata beliau, atau mungkin di sini judulnya ditambahkan oleh percetakannya. Ya. Man fa'ala dzanba mu'tamidan 'ala 'afwillah. Tentang orang yang berbuat dosa, gemar berbuat dosa karena bersandar kepada sifat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau hendak membantah mereka-mereka yang berhujah dengan sifat-sifat kemuliaan Allah, rahmatnya, ampunannya, pemaafannya, untuk terus-menerus berbuat dosa-dosa, tidak mau bertobat darinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala: wa kathirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi. Kebanyakan orang-orang jahil, ahlul ma'asi, mereka bersandar kepada sifat rahmat Allah, ampunannya, juga kedermawanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersandar kepada rahmat Allah, ampunannya, juga kedermawanannya, itu kadang terpuji, kadang tercela. Terpuji manakala mendorong seseorang untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Terpuji manakala mendorong seseorang untuk bersemangat beramal saleh. Dan juga bisa tercela. Kapan itu? Ketika dia dengan sifat-sifat yang mulia ini bergampang-gampang, bermudah-mudah untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang jahil. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Dengan sifat-sifat tersebut, dia justru menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dia tinggalkan, ataupun kalau dikerjakan dalam kondisi dia bermalas-malas, tidak semangat. Dan sebaliknya larangannya justru dia terjang, justru dia perbuat. Ya, dengan apa? Bersandarkan pada sifat-sifat yang tadi disebutkan. Wa nasu annahu shadidul iqab. Dan dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya, atau mungkin berpura-pura lupa, berpura-pura tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keras siksaannya, keras azabnya, karena sebab dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau urusannya dengan hawa nafsu, sulit. Kata Allah Subhanahu wa taala: ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Tidakkah engkau lihat keadaan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ataupun keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Afa anta takunu 'alaihi wakila. Apakah engkau bisa menjadi pemeliharanya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun? Apakah engkau mengira mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dalam kondisi mereka bisa mendengar ataupun berpikir? Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Keadaan mereka yang selalu mengikuti hawa nafsu itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya, karena binatang ternak tidak Allah berikan akal, sedangkan dia dikasih akal, hanya saja tidak digunakan sebagaimana mestinya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan dia juga melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya tidak bisa terelakkan, tidak bisa ditolak dari kaum yang mujrim. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dielakkan dari orang-orang yang suka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israr 'ala adh-dhanbi fa huwa kal-mu'anid. Siapa yang dia bergantung dan bersandar kepada sifat pemaafan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia terus-menerus berbuat dosa-dosa, fa huwa kal-mu'anid, maka dia adalah seperti seorang penentang. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran tentang sifat mereka ahlul jannah, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Perhatikan baik-baik sifat ahlul jannah yang Allah janjikan untuk mereka surga, yaitu mereka-mereka yang kalau berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka pun ingat kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Kata Allah, siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Lihat sifatnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka sifatnya tidak terus-menerus berbuat dosa. Ketika terjatuh ke dalam satu dosa, langsung dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Terjatuh lagi, bertaubat lagi, beristighfar lagi, dan seterusnya. Dan sebaliknya, ahlun nar yang Allah azab, yang Allah siksa, itu diantara sifatnya adalah terus-menerus berbuat dosa-dosa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah, ketika Allah mensifati tentang ashabul mash'amah, golongan kiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yusirruna 'alal hintil 'adzim, dan mereka di dunia terus-menerus berbuat dosa-dosa besar, tidak mau bertaubat darinya. Sehingga ini sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang gampang-gampang berbuat dosa karena bersandarkan kepada sifat ma'afan Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama bahwasanya, kata mereka, al-ma'asi baridul kufri, kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan perantara yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa ataupun perbuatan kufur. Sehingga janganlah seseorang bergampang-gampang, sampai pun kemaksiatan yang kecil, jangan dia remehkan itu. Ya. Kata mereka, as-saghirah tajuru lil kabirah, dosa-dosa kecil bisa menyeret kepada dosa-dosa besar. Wahia, dan dia dosa-dosa besar, tajuru lil kufri, bisa menyeret kepada kekufuran. Sehingga kita sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa-dosa dan maksiat, hendaknya kita berupaya yang pertama untuk menjaga diri kita dari dosa-dosa. Kalau terjatuh, segeralah kita bersihkan dengan apa? Taubat, istighfar, dan kita tutupi dengan amalun salih. Demikian kata Nabi SAW, wa asbi'i sayyiatal hasanah, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Tamsuha, niscaya kebaikan tadi bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qala ba'dul ulama, man qata'a 'udwan minka fid dunya bi sariqati thalathati dirahim, la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwin min hadza. Ini juga sebagai ancaman bagi mereka-mereka yang bergampang-gampang berbuat dosa, mengenteng-entengkan dosa. Kata sebagian ulama, zat yang memutus atau memotong bagian tubuhmu, yaitu tanganmu, di dunia ini karena sebab mencuri, sebesar minimal 3 dirham, dalam riwayat yang lain 1/4 dinar, ya mungkin sekitar 300 ribu atau lebih. Janganlah kamu merasa aman, ya, untuk kamu dihukum di akhirat dengan yang semisal ini. Yang dia curi tidak seberapa, 300 ribu atau 500 ribu. Tapi lihat hukumannya di dunia, potong tangan, kita tahu. Ya, bagaimana besarnya harga tangan, tidak ada seorang pun dari kita yang mau menjual tangannya dengan harga yang berapapun. Iya kan? Ini Allah tetapkan hukuman ini karena sebab perbuatan dosa mencuri, dan itu termasuk mencuri termasuk kabiratul dzunub atau kabairul dzunub. Ya, kalau ini saja ditetapkan hukumannya begitu berat di dunia, maka jangan kamu merasa enteng, merasa aman kalau kamu dihukum di akhirat dengan yang semisal ini ataupun lebih berat dari ini. Dan juga Allah tetapkan karena sebab orang meneteskan air mani bukan pada tempatnya, berzina dengan apa? Cambuk kalau belum menikah. Dengan apa? Rajam kalau sudah menikah. Lihat beberapa tetes mani yang dia keluarkan bukan pada tempatnya, alias berzina. Allah tetapkan azabnya begitu berat di dunia, apalagi di akhirat. Sehingga janganlah dia bergampang-gampang mengenteng-entengkan dosa. Waqila lil Hasan naraka tawil al buka faqala akhafu an yatrahani bin nar wa la yubali. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang ahli ibadah, yang zuhud, tapi beliau mengatakan ataupun dikatakan oleh seseorang, naraka tawil al buka, kami melihatmu wahai Al-Hasan banyak menangis. Iya. Maka beliau pun menjawab, akhafu an yatrahani finnar wa la yubali. Saya menangis karena saya takut, saya khawatir kalau saya dicampakkan ke dalam neraka kemudian dibiarkan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau rahimahullahu taala dalam kondisi seorang yang berilmu, rajin ibadah, zuhud di dunia, tapi takut. Ya, kalau-kalau dilemparkan ke dalam an-nar. Demikian keadaan mereka-mereka orang yang sempurna imannya. Segala kebaikan yang dia perbuat, amal soleh yang dikerjakannya tidak membuat dia apa? Ujub, bangga diri. Tapi justru membuat dia takut, khawatir kepada Allah. Ini diantara ciri dari ciri-ciri ahlul iman yang sempurna imannya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan mereka-mereka yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari amalan soleh, zakat, sedekah, salat, puasa dan sebagainya, wa qulubuhum wajilah, dalam kondisi hatinya takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka suatu hari akan dikembalikan kepada Rabbnya. Ulaika yusari'una fil khairat. Allah puji mereka yang taat beribadah, rajin berinfak, rajin beramal soleh. Allah puji dengan ucapannya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang yang bersegera kepada perbuatan yang baik. Wa hum laha sabiqun, dan mereka laha sabiqun, bersegera padanya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan-keadaan orang yang sempurna imannya. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Abi Mulaikah di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya beliau berkata, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq fi qulubihim au ala nafsihi. Saya mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semuanya mengkhawatirkan terkenai penyakit nifaq di dalam hatinya. Lihat kondisi mereka, orang-orang yang mulia, generasi yang dipuji dan ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, dalam kondisi takut, khawatir kalau-kalau menimpa hatinya sifat nifaq. Dan sekarang keadaan kita yang belum ada tazkiyah dari Allah dan Rasulnya, dalam kondisi kita seperti orang yang sudah dikasih kabar gembira dengan surga, iya, nyantai-nyantai, tidak merasa takut ketika berbuat dosa dan kemaksiatan. Nas'alullah ta'ala assalamu wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, Wa kana yaqul inna qauman alhathum amanil maghfirah hatta kharaju min ad-dunya bighairi taubah yaqulu ahaduhum la'anni uhsinu adh-dhanna bi rabbi wa kadhab law ahsana adh-dhanna la ahsana al-'amal. Beliau juga Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi taala alaih berkata, sesungguhnya ada satu kaum yang terlena dengan angan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia karena angan-angan batilnya ini keluar meninggalkan dunia dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka yang terlena dengan angan-angan batilnya mengatakan, sungguh-sungguh saya telah membaguskan persangkaanku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi dia sebagai ahlul ma'asi, suka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Wa kadzab, sungguh orang tadi dusta dalam ucapannya. Itu sekedar ucapan, tidak ada bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah buktinya bahwasanya kamu itu adalah orang yang baik persangkaannya kepada Allah. Mana amalanmu? Mana ketaatanmu? Tidak ada. Justru yang ada kemaksiatan dan kemaksiatan. Apakah ini bentuk kesungguhan kepada Allah? Law ahsana dhanna la ahsana al-amal, seandainya dia seorang yang membaguskan dugaannya, persangkaannya kepada Allah, niscaya juga dia akan membaguskan amalannya. Tapi ternyata amalannya menyelisihi dugaannya, sehingga dusta dia, ucapannya dusta, tidak ada hakikatnya. Wasala rajulun al-hasana faqala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatir faqala wallahi la an tashhaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashhaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Ditanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala oleh seorang, wahai Abu Sa'id, ini panggilan beliau, apa kunyah beliau dari Al-Hasan Al-Basri, panggilannya beliau Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bagaimana, kaifa nasna', apa yang kami kerjakan dengan satu majlis dari satu kaum yang di dalam majlis tersebut mereka selalu membuat kami takut dengan menyebutkan kematian, dengan mengingatkan kepada hari akhir, azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga hampir-hampir hati kami ketika menghadiri majlis tersebut terbang. Iya. Faqala, maka beliau menjawab, demi Allah, engkau berteman duduk-duduk bersama kaum yang membuat kamu takut. Iya. Sehingga kamu mendapatkan keamanan. Ketika kamu takut, tentunya kamu berupaya lari meninggalkan sebab-sebab yang menjerumuskanmu kepada sesuatu yang kamu takuti. Dan sebaliknya, kamu menjalani sebab-sebab yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu takuti. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang menakut-nakuti kamu dengan an-nar, dengan murka Allah, dengan azab kubur, sehingga kamu mendapatkan keamanan, itu jauh lebih baik daripada kalau kamu bergaul duduk-duduk bersama kaum yang selalu memberikan kamu keamanan, tenang. Ya, kamu insya Allah dosanya akan diampuni, tenang. Kamu nanti juga insya Allah masuk surga, kamu kan muslim. Ya, ini kamu duduk-duduk bersama mereka yang selalu menakut-nakuti kamu sehingga kamu mendapatkan keamanan lebih baik daripada kalau kamu duduk-duduk berkumpul bersama satu kaum yang selalu memberikan kamu keamanan, sehingga pada akhirnya kamu tertimpa sesuatu yang kamu takuti karena kamu merasa aman, sehingga kamu tidak apa sigap bersegera untuk apa menjalani sebab-sebab yang menyelamatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan yang sangat disayangkan keadaan manusia ataupun kebanyakan manusia itu senang sekali dengan majlis-majlis yang membuat dia senang, gembira, banyak tertawa. Kita dapati seperti itu. Kalau ada di sana majlis serius, ya, disampaikan ancaman-ancaman dari Al-Quran dan Sunnah, enggak suka. Tapi kalau di situ ada majlis yang banyak ketawanya, sesuatu yang lucu, senang dia. Ramai-ramai mereka datang kepadanya. Ini kejahilan. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam. Ya, mereka-mereka yang berdusta dalam rangka membuat tertawa manusia, dan yang seperti ini dilakukan oleh mereka, para dai-dai yang tidak terbimbing. Untuk apa? Menarik mad'unya manusia. Rasul mengancam mereka, wa'inullah, wa'inullah, wa'inullah, alladhi yakzib liyudhikan nas. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa? Yang dia berbuat dusta agar manusia tertawa. Ini tidak segan-segan mereka perbuat. Untuk apa? Mendatangkan manusia ataupun untuk menarik perhatian manusia, sehingga manusia berbondong-bondong menghadiri majlis ilmunya, katanya. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad sabata fi sahihaini min hadithi Usamah ibn Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمرك بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Ini juga ancaman berikutnya. Ya, yang beliau bawakan. Jadi beliau di sini mulai mendatangkan nas-nas dalil-dalil yang berisi ancaman kepada mereka ahlul kabair. Tujuannya adalah mengobati mereka-mereka yang terkena penyakit, gampang-gampang berbuat dosa karena bersandar kepada perkara-perkara yang tersebut di atas. Bersandar kepada sifat rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Beliau hendak mengobati dengan mengimbanginya. Dengan apa? Menyebutkan nas-nas yang berisi takhwif, sesuatu yang menakut-nakuti. Demikian seharusnya seseorang berjalan di muka bumi ini. Di dalam ibadahnya, seharusnya dia mengumpulkan antara ar-roja dengan apa? Al-khawf, harapan dan rasa takut. Rasa takutnya akan mencegah dia dari kemaksiatan, dari bergampang-gampang berbuat dosa. Dan harapannya yang kuat kepada Allah akan mendorong dia untuk sungguh-sungguh serius beramal soleh. Kalau hanya satu saja yang dia utamakan, kemudian dia tinggalkan yang lain, seperti kalau dia kedepankan rasa khauf, maka akhirnya dia terjatuh kepada al-ya'su atau al-qunut min rahmatillah, menjatuhkan pelakunya kepada putus asa dari rahmat Allah. Kalau dia apa? Hanya mengambil ayat-ayat yang berisi takhwif, sesuatu yang menakut-nakuti. Ketika dia terjatuh ke dalam dosa, aduh sudahlah, saya terlanjur ini, banyak dosa, tidak akan diampuni, dimaafkan oleh Allah, sehingga terus dia tenggelam dalam dosanya, putus asa. Ini kalau dia apa? Hanya mengambil ayat-ayat yang berisi takhwif. Atau sebaliknya, kalau dia hanya mengambil ayat-ayat yang berisi harapan-harapan, akhirnya apa? Menjatuhkan dia kepada kemaksiatan berikutnya, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya dia bergampang-gampang berbuat dosa dan kemaksiatan seperti yang dijelaskan di dalam fasal ini. Kata beliau rahimahullahu wa taala, sungguh telah sabit, telah tetap di dalam sahih as-sahihaini, sahih al-Bukhari wa Muslim, dari hadis Usama bin Zaid, bahwa beliau Usama bin Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan di hari kiamat seorang laki-laki, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah isi perutnya, usus-ususnya. Fayaduru finnari kama yadurul himaru birohah, maka dia pun menyeret-nyeret ususnya tadi yang berantakan, yang keluar dari perutnya, seperti keledai yang berputar mengelilingi apa? Alat putar yang digunakan untuk menggiling gandum dan semisalnya. Fayatufu bihi ahlun nar. Kemudian ahlun nar, mereka pun mendatanginya, berkeliling melihatnya. Fayaquluna ya fulan, ma asabak. Kemudian mereka mengatakan kepada orang ini, wahai fulan, kenapa kamu tertimpa musibah seperti ini, disiksa seperti ini? Ma asabak, apa yang menimpamu? Bukankah kamu dulu di dunia termasuk orang yang rajin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, selalu mengajak manusia kepada ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, dan selalu mengajak mereka ataupun melarang mereka dari dosa-dosa dan kemaksiatan? Harusnya kamu berada di surga, di tempat yang tinggi. Tapi mengapa justru kamu dihinakan seperti ini, disiksa, diazab dengan azab yang begitu pedih? Maka dijawab, kuntu amuruka bil ma'ruf, amurukum bil ma'ruf walaati. Benar, saya dulu memerintahkan kalian ya kepada perkara-perkara yang ma'ruf, kepada perkara-perkara yang baik, tapi saya sendiri tidak mengerjakannya. Dan memang benar dulu saya melarang kalian dari kemungkaran-kemungkaran, tapi justru saya sendiri mengerjakannya. Ini lihat ancamannya begitu keras bagi mereka-mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi dia melalaikan keadaan dirinya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan amal soleh, merupakan amalan ibadah yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam dan besar pahalanya. Iya, tentunya kalau diiringi dengan dia sendiri memulai amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada dirinya. Allah mencela mereka-mereka yang beramar ma'ruf kepada manusia kemudian dia melalaikan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan kemudian kamu melalaikan diri kamu? Lihat, menginginkan untuk orang lain kebaikan dengan amar ma'ruf, tapi untuk dia sendiri dia lalaikan. Iya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Dalam kondisi kalian telah membaca Al-Kitab. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya akal dan kecerdasan bagi mereka-mereka yang rajin beramar ma'ruf tapi untuk dirinya sendiri dia lalaikan. Lihat ancamannya begitu berat dan besar. Dan di sini ya tidak ada dalil untuk kita apa? Meninggalkan apa? Amar ma'ruf karena sebab kita sendiri kadang berbuat dosa ataupun kadang meninggalkan perintah. Jadi yang dianggap adalah keadaan umumnya ataupun keumuman keadaan dia. Kalau dia adalah seorang yang secara umum, masya Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sudah cukup. Ya, enggak mesti dia orang yang beramar ma'ruf ini dalam kondisi sempurna di dalam meninggalkan larangan-larangannya, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, ma'asum dari dosa-dosa, tidak. Tidak mesti. Yang dipersyaratkan adalah bahwasanya dia secara umum menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau seandainya dipersyaratkan bagi seorang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar untuk dia mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa beramar ma'ruf selain Nabi. Dikatakan oleh Imam Malik rahmatullahi taala alaih, in lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man ata bih. Atau kata beliau, in lam ya'mur bil ma'ruf illa man ata bih wa lam yanha 'anil munkar illa man intaha 'an lam tajid amiran nahiyan. Seandainya saja dipersyaratkan agar tidak memerintahkan kepada kebaikan kecuali orang yang mengerjakan kebaikan dan tidak melarang dari kejelekan kecuali orang yang meninggalkan semua kejelekan, niscaya kamu tidak akan mendapati orang yang bisa beramar ma'ruf. Ya. Sehingga yang dicela di sini adalah mereka yang sama sekali tidak mau mengerjakan apa yang dia perintahkan dan tidak mau meninggalkan apa yang dia larang. Adapun mereka yang secara umum mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada saja kekurangan yang ada padanya, maka yang seperti ini insyaallah tidak masuk pada yang diancamkan di dalam hadis ini ataupun yang semisalnya. Wa zakara al-Imam Ahmad min hadits Abi Rafi' Qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi', fa qala uffin lak, uffin lak, fa dhanantu annahu yuriduni, fa qala la, walakin hadha qabru fulan, ba'athtuhu sa'iyan ila ali fulan, fa ghalla namiratan, fa durri'a al-ana mithluha min nar. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis Abi Rafi' tentang budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu pekuburan. Kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan, "Cis. Kasihan kamu." Iya. Saya kira beliau menunjukkan ucapannya kepadaku karena tidak ada orang lain selainku. Maka kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukan kamu yang saya tuju, bukan kamu yang saya maksud dengan ucapanku ini. Walakin hadza qabru fulanin, hanya saja ini kuburannya si fulan. Dulu saya pernah mengutus dia untuk mengambil zakat. Fa ghalla namirah, maka dia pun ternyata mencuri. Namirah, pakaian yang tidak seberapa nilainya harganya. Fadurri'al ana mithluha min nar, dan sekarang dia sedang dikenakan pakaian yang semisalnya dari an-nar." Lihat. Ini mengambil pakaian yang nilainya harganya tidak seberapa, tapi azabnya begitu keras, begitu berat. Apakah mereka-mereka ahlul kabair, ahlul dzulum merasa aman? Lihat ini. Ya, seseorang yang dia berbuat, ya mencuri, ya namirah, yang karena sebabnya dia dimasukkan ke dalam an-nar. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa fi musnadihi aidha min hadits Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usri bi ala qaumin tuqradu shafahum bimaqaridin bimaqarida minan nar min nar fa qultu man haula qalu khutaba'un min ummatik min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Juga tersebut dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya di malam Isra melewati satu kaum yang tuqrabu shifahuhum, bibir mereka dipotong-potong dengan alat potong dari an-nar." Kemudian saya pun bertanya kepada Jibril, "Man haula, siapakah mereka itu yang diazab dengan azab yang begitu mengerikan? Dipotong-potong bibirnya, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi." Maka dijawab, "Qalu khutaba'un min ummatik." Mereka adalah para ahli ceramah, para khatib-khatib dari umatmu, dari penduduk dunia. Dulu mereka di dunia rajin memerintahkan manusia kepada kebaikan, tapi mereka melalaikan diri mereka sendiri. Dia sendiri meninggalkan kebaikan-kebaikan, justru dia melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Afala yaqilun, apakah mereka orang yang berakal? Tidak. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencerca mereka karena mereka tidak menggunakan akalnya. Seandainya dia menggunakan akalnya, tentunya dia sebelum memerintahkan kepada orang lain, ya karena ini kebaikan, tentu dia akan berupaya menerapkan untuk dia sendiri. Ya. Karena sebab mereka dia ataupun mereka tidak menggunakan akalnya, maka Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyesalan ahlun nar, itu karena sebab tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Kata mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka ahlun nar mengatakan, duhai kiranya dulu kami mau mendengar dan mau menggunakan akal kami, ma kunna min ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Sehingga gunakanlah akal kita yang merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Iya. Pada ataupun untuk memahami agama ini, ya, memahami segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, Alkitab wa Sunnah. Jangan kita sia-siakan akal ini yang merupakan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan sebab terbesar untuk kita mendapatkan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa fihi aidha min hadithi qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi ada khilaf di antara ulama, dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkannya. Wa fihi aidha min hadithi qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Kemudian ancaman berikutnya bagi para pelaku dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar yang mereka merasa aman darinya. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj, aku pun melalui satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga yang panjang-panjang dan tajam. Yakhmishuna biha wujuhahum, yang mereka mencakar-cakar dengan kuku-kuku tersebut wajah-wajah mereka dan perut-perut mereka sehingga robek-robek, tumbuh kembali, menyambung kembali, dicakar lagi, dirobek kembali, dan seterusnya. Adab yang sungguh sangat menakutkan dan mengerikan. Fakultu, maka saya pun bertanya kepada Jibril, siapakah gerangan mereka wahai Jibril yang disiksa dengan siksaan yang begitu menakutkan dan mengerikan? Dia ataupun mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri dengan kuku-kuku yang tajam tersebut. Maka ada jawab oleh Jibril alaihi salam, haula'il ladzina yakuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka makan daging-daging, suka memakan daging-daging manusia. Bukannya ini mau kan hanya kanibal, bukannya. Tapi orang-orang yang suka menghibahi saudaranya, itu diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan apa? Memakan daging-daging saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Rasani wong sejen. Jangan menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka itu disebutkan tanpa sepengetahuannya. Janganlah kau perbuat ini. Apakah kamu suka? Lihat. Apakah kamu suka ataupun apakah salah seorang di antara kalian senang suka untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Tentunya tidak suka. Mengapa di sini dikiaskan, ya, seorang yang menghibahi saudaranya dengan memakan bangkainya, dari mana sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah mereka orang-orang yang berbuat ghibah itu dalam kondisi mereka-mereka yang dihibahi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu menahu, sebagaimana mayit kalau dimakan dagingnya dia tidak bisa apa, berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri. Ya, Allah serupakan dengan memakan bangkai agar kita merasa jijik, ngeri, dan kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Wa yaqa'una fi aradihim, dan suka menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka saudaranya, sehingga balasannya dia sendiri mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar apa? Dadanya. Iya. Dan menjatuhkan kehormatan mereka, menghibahi mereka sama dengan menjatuhkan kehormatan dia sendiri, sama dengan menghibahi dia sendiri. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathal mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid, idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Permisalan seorang mukmin, seorang muslim yang satu dengan yang lainnya seperti satu jasad. Ya. Apabila salah satunya mengeluhkan sakit, maka yang lainnya ikut merasa sakit. Susah tidur. Iya. Di dalam hadis yang lain, al-mu'minil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Sehingga kalau dia merusak yang lainnya, sama juga dengan dia apa? Merusak dia sendiri. Sehingga pantas kalau dia dibalas dengan mencakar-cakar dan mencabik-cabik dirinya sendiri. Wa fihi aidun anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Faqulna ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih. Fahal takhafu alayna? Qala na'am, innal quluba bayna isbi'aini min asabi'illahi yuqallibuha kayfa yasha'. Juga masih di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dari Anas juga, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, seringkali mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling bertakwa kepada Allah, seorang yang paling kuat imannya kepada Allah, pimpinannya ya orang-orang yang bertakwa, selalu beliau memanjatkan doa ini. Tidak merasa aman beliau dari penyimpangan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada beliau, walau lan tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya saja wahai Muhammad, kalau bukan aku mantapkan, kokohkan hatiku, niscaya kamu akan sedikit condong kepada mereka. Maka beliau pun senantiasa berdoa kepada Allah agar dikokohkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fakulna ya Rasulullah, maka kami pun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, amanna bik, kami telah beriman kepadamu dan beriman kepada semua yang kau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami akan menyimpang, akan terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiatan yang besar? Qala, maka Nabi pun menjawab, naam, benar, saya tetap masih mengkhawatirkan untuk kalian menyimpang suatu hari. Iya. Kenapa? Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah, karena hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Sehingga kalau Nabi saja, juga para sahabat saja, orang-orang yang mulia dan utama, iya, yang ahli ibadah, iya, orang yang paling bertakwa kepada Allah dalam kondisi takut menyimpang, takut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita? Lantas bagaimana keadaannya dengan ahlul ma'asi? Wa fihi aidha, satu hadis lagi kita baca. Wa fi aidha anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, ma li lam ara Mikaila dhahikan qad, qala ma dhahika mundu khuriqatin nar. Tersebut dalam Musnad Imam Ahmad juga, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, mengapa saya belum pernah melihat Mikail, malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, mengapa saya belum pernah melihat Mikail tertawa sama sekali? Iya, belum pernah tertawa. Qala, maka dijawablah Jibril alaihi salam, ma dhahika mundu khuliqatin nar. Beliau belum pernah tertawa semenjak diciptakannya an-nar. Saking dahsyatnya, saking ngerinya. Apakah mereka ahlul ma'asi wa dhunub merasa aman? Ya, tertawa, ya berbuat dosa. Ya. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati-hati kita dan amalan kita, dan menjadikan apa yang kita ketahui sebagai hujah untuk membela kita, bukan sebagai hujah untuk menyalahkan kita.